Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-161 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau rahimahullah telah menjelaskan kepada kita tentang bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu mengkhususkan para khulafaur rasyidin, kemudian berbicara tentang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di antara mereka yang juga termasuk sahabat, sahabat sekaligus keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berbicara tentang Khadijah, berbicara tentang Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum jami'an, dan semua itu tentunya tidak disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah begitu saja, tapi di sana ada maksud karena memang di sana ada kelompok-kelompok yang mereka menisbahkan diri mereka kepada Islam dan mereka memiliki keyakinan yang tidak benar dan keyakinan yang buruk tentang Khulafaur Rasyidin atau tentang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perlu di sini disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau ini. Termasuk ketika beliau menyebutkan tentang Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin. Kenapa disebutkan oleh beliau di sini secara khusus? Karena di sana ada sebagian orang yang mereka mengaku muslim tapi mereka menuduh ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha dengan tuduhan yang tidak benar. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan di dalam hadis bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha dibandingkan wanita-wanita yang lain, maka ini seperti keutamaan Sarid, dan Sarid adalah makanan yang favorit di antara orang-orang Arab yang terbuat dari gandum dan juga daging dibandingkan dengan seluruh makanan. Kemudian juga beliau menyebutkan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka berlepas diri dari cara orang-orang Rafidhah. Setelah menyebutkan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang para sahabat, maka beliau menyebutkan aliran yang menyimpang di dalam masalah ini. Bagaimana cara orang-orang Rafidhah beragama? Mereka membenci para sahabat radhiyallahu taala anhum dan mencela mereka habis-habisan, bahkan melaknat Abu Bakar dan juga Umar, dan meyakini bahwasanya keduanya adalah di dalam neraka, meyakini bahwasanya keduanya telah mengghasab dan merampas kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah berlepas diri dari jalannya orang-orang Rafidhah. Mereka dinamakan Rafidhah karena mereka mengingkari kekhilafahan dan menolak kekhilafan Abu Bakar dan juga Umar. Dan ada yang mengatakan dinamakan Rafidhah karena dia menolak ucapan Zaid bin Ali ketika ditanya oleh mereka tentang bagaimana Abu Bakar dan juga Umar. Justru Zaid bin Ali mengatakan dia adalah dua menteri bagi kakekku, yaitu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka meninggalkan Zaid dan akhirnya Zaid mengatakan rafadtumuni, kalian telah menolak diriku, sehingga dinamakan dengan Rafidhah. Kita berlepas diri dari jalannya orang-orang Rafidhah yang sangat keji ucapan mereka terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha, terhadap Abu Bakar As-Siddiq, terhadap Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhum, terhadap Uthman dan sebagian besar para sahabat radhiyallahu taala anhum. Bahkan mereka mengkafirkan sebagian besar mereka, kecuali sedikit saja di antara mereka yang dianggap masih seorang muslim seperti Miqdad, Ali dan yang lain. Tentunya orang-orang Rafidhah ini mereka bertingkat-tingkat, mereka tidak dalam satu tingkatan. Ada di antara mereka yang sampai ghulu dan berlebihan, sampai mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah ilah dan merekalah yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian ada di antara mereka yang hanya meyakini bahwasanya Ali radhiyallahu taala anhu itu lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar, lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. Dan ada di antara mereka yang mengatakan lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar plus dia mencela Abu Bakar dan Umar. Kalau yang kedua tadi hanya meyakini tapi tidak mencela Abu Bakar dan Umar. Adapun yang selanjutnya maka dia meyakini Ali lebih baik dan mereka mencela Abu Bakar dan juga Umar. Maka mereka bertingkat-tingkat. Kita berlepas diri dari jalan mereka semuanya. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.